dhewe kuwe ya. Lirane piye kabeh disusuki kabeh ngono. Disusuki kabeh ning plomping ya wong loro, dua loro ora padha remuk karo mati. Kang Mat malah gak. Malah gak. Durung jauh. Kangmu sing jaluk jauh jumat. Aku tukune gone jumat ora tuku gone sapa-sapa. Wong aku ngenteni dhuwit ning jumat sama tuku gesir ra jaluk jumat sing ora padha ora. Kangmu tok, jauke ning gone jumat ra ning aku. Aku kan tukune gone jumat. Ku jen tak takati ngono kuwi, tukune gone jumat. Ngono. Terusan aku sing ngene omah ora usah didung karangan tok ae aku ngono. Kuwi nek gak ngono sampean ki rame burine, aku gak ngandel masalahe. Wong bangun kuwi ya tenanan juga nek bangun kae yo sentek dhuwit. Iya, misale kabeh nek gak mbok sertifikat tapi dimusyawarah nih lho ya. Ah, wis kuwi wis diomong dek iki nek nek ketemu wis diomong ngarep. Kuwi wis tenan, kon tanda tangan. Aja trimo lambe tok. Jogjen kuwi terus nek wis duwe-duwe genceripikat kuwi. Tekakne kabeh tanda tangan iki penting. Ucapan ku ngene. Ning atas matre iki Kaji. Gak lilo tenan aku nek jujur aku petrek-trek omah ajar. Ora enek lek gak mati kabeh ora ora ngetrek-trek iki mati kabeh. Mate lho sing teko. Makan nganu wong akeh diumbah sik. Sampe apa nyapa? Kok ngetak niku kuwi? Wong momen sing dikenani wis waras ngono kok. Teko. Teko lan jujur ngarep sini ngene dhewe jan. Ngono tenan yo. Arek-arek kabeh dilumpukne kon tanda tangan lho yo nek sertifikatan momene gak enek kono gak ada sertifikate gak kon tanda tangan wong kon golek buku dhewe. Gawe pegangan kabeh. Ya kuwi wae dhewe pisan le. Kuwi wis wae dhewe sing kuwi kabeh iki tembak ajike lah wis kene. Maksud e gak trimo di saiki. Kudune ning matre, ning atas matre. Iki saiki iki podo rumune dhuwit iki ketemu. Oh gak, nek ngene sitok kuwi toke, omah kuwi toke, tok sitokmu 350, omah tok liyane sok bene gak popo. Dipesah dhewe-dhewe ngono kuwi lho. Nek sampean panjeni, sampean panjeni abot mikabe aku paham. Niku sing mbok eloki kuwi sing ragil. Ngono, sam aku paham iki Kaji. Tapi gelatine gedhukane aku kecil ora tau ora ngono. Bener sak omongane arek saiki kuwi ngono kuwi. Saiki ya kuwi mengke kudune panjeni dilupukne sertifikatan kuwi. Kabeh lilo tanda tangan nek gak ngono. Masih mir ya kon-kon ngene mir gak anak lanang. Putuhi malah lu jahatan ini muru-muru nukari. Jadi saiki ngono ya Kaji ya tak ceritangin nih sekolahku. Wakopane Pak Haji Sopo terus bar ngono saiki iki didongkrak karo buyute. Gak tinggoni kaya sakmono kaya sekolah, sakmono kaya sak gedhe toko, digedhi ngendi nang lapangan. SMP 3 Tanggul. Aku njaluk sekolah ngono, eh? Iya, tapi kan ora masalah. Ya kuwi buyut, buyute ngomong. Iki sak iki nganu petokku ndek kene. Iki iki wekku. Padahal mbak buyute wis kebian iki wis diwakopne iki Kaji, tapi kesalane omong tok uga dikeki petok ya padha golek sak panangane Dik Kaji sak dawane jeneng iya kuwi mati bae jenengan ora menang duwe buyut ora melu apa-apa kuwi wis diomongi iki tapi jek menang mergo duwe apa petok iku ya kan duwe saiki dadi dituku pirang miliar ya kena putune. Dadi bae randuwe uluran ganjaran bisa wis dijawab putune. Ya ngono kuwi tak kuwatirne iki Kaji. Omonge tok. Pake tapi sing ngekekne wis mati Kaji. Lah buyute duwe petoke. Mergone anak-anak kuwi terus meneng dene anak kan gak teko mbek pak mboke. Lelek buyut-buyut ngono kuwi. Ora roh mergane ning sampean. Jawabnya buat yang saiki kok nek. Oh gak saiki kuwi. Kuwi saiki ki ombo suatu saat kuwi gedhe. Kuwi duwe gedhe kuwi omahku kuwi. Iki gak kira belum suki isun yo iso main kono dadi ben duwe kono. Lha kok ben duwe kono gak penak sing duwe kabeh kuwi. Nek gak ikhlas tek dhewe. Ora perkara bojone tadi kuwi gak penak iki Kaji nek omah gotong royong tek wong akeh. Angen-angene rusak. Ora ngono kuwi, dadine kuwi kabeh pemedi sertifikat kabeh dikeki ngerti kok kon tanda tangan. Yo dikretekno. Kon tanda tangan wis nek buku sertifikatnya pemulih gak enek ya, bukti gak enek. Dek kongkong gawe ning atas materai dewe. Coba garis wis ditok, pemulih kongkong gawe surat ditok enek materai ini. Wis gawe pedoman kabeh sak umur hidupe sak buyut-buyute kabeh. Aku gak nek sampean muni ngono kuwi aku medane gak setuju kuwi nek sampean muni arek-arek bening kono kabeh melok duwe ora penak sing denggonan yu kaji. Rusak jenenge aku sampai kepleset-pleset. Terus unine, engko lek rusak kok sawah kono digawe bangun. Yo ora penak kuwi. Dadi pemenang rusak ya kabeh sing tanggung jawab. Arek-arek rono ya ben do peni kabeh. Tapi arek-arek wis gak melok duwe hak kono, kek ono sing piye carane? Aku mulak muni kaya ngono kuwi wis beno, mergo bojone lan arek-arek loro ra dikurono. Mun sentok nek gak ambil power. Iya, tapi nek ganggu hak milik tadi ora penak. Iya, aku paham, tapi arek-arek kudu ngerti kabeh kuwi wis titik ngene. Wis kabeh yo wis nang ngono. Yo ngono tapi lu ngerti tanda tangan. Wes kuwi sampean kudune ngono aja iki wekmu mau iki wekmu sun kabeh dadi nek rene nujuke nek ya bener nuju rono tapi hak milik saiki kadib. Aku mergane wis pen bolak-balik krungu anak ragil deloki mboke, akhire ngekei dikei omah, tapi mbasan ngono anak putu sing liyane njaluk sok mbene ngono kuwi akeh tunggale wis. Kuwi gone kadib kuwi nek ngomongi aku sing anak adik lu sing duwe tapi gak kok sawah mergo ning duwe omah iya ngono pancen iya iki bener sawahmu karo omahmu lah tangan omahmu lu kasih nek diperincil ora perkara ne ana bangunan kuwi lho wis rusak botone apa-apane kuwi ngene regane larang saiki iki nek dibanding ini saiki kon punakno aku tuh kali sampean kae aku tuku le aku tuku meneh le tak gese esuk mijing mawon Bu plong ngene iki ya tenan lho ya nggih aku mau tuku sak tokan ya mau tuku 5000 ah nek tempe 5000 dingi kuwi terus pesenan kuwi nyatane saiki gak yo kene ya wis yang bener hari mati ya yo pitono kadang malah liwat tapi pitono 5000 gak embul gak lho tahu gak menang ae. Nek ku bohong apa mau arek kuwi. Tahu-tahu ngono. Ngono. Nek kuwi setengah bener. Lah yo bramang yo wis bener mbok genteni marai ora genteni gak patut. Iya setengah kiloan. Lah sampean jere wis duwe. Nek gak plastik rada mesti kan. Sing elek-elek kok. Kok ana anjir iki dhewe. Thank you. sih orang melok kok bilang wedok. Nek yo melok kok bilang wedok kayak gimana ya. Kayak ibana juga. Yo, pidana pikir.